saya mijitin beliau terus cerita-cerita tentang mubalek itu, yang beliau itu ngomong gini, Mir, mubalek itu ya nek wis diputuh di anak itu baru mubalek. Apa omongannya ini? Terus saya itu mencerna itu lama sekali. Saya nggak mau tanya, nggak cerna. Apa maksudnya ngomong gini? Mubalek itu kalau sudah punya anak, sudah punya cucu itu baru mubalek. Tuh, lama-lama terus beliau itu ngomong lagi. Kalau mau jadi mubalek, Mir, masih bujang, biasa. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya cucu, sudah punya kerjaan bagus, tetap jadi mubalek, baru itu mubalek. Oh, ngono ta karepe. Tapi kata-kata pertama cuman, mubalek itu ya kalau sudah punya anak, sudah punya cucu, itu baru mubalek. Apa maksudnya? Artinya menasihati saya supaya tetap jadi mubalek. Nah, itu jarang, nggak pernah dikeluarin. Dan banyak-banyak, termasuk bahasa-bahasa ibadah ini, jemaah, dialog. Jadi, pertanyaannya itu bunyinya gini. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepada saya. Itu pertanyaan saya lama sekali, saudara. Kenapa kok harus apa? Saya tidak cipta jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepada saya. Maksudnya apa gitu loh? Menyembah kepada Allah itu apa orang ya hidup dia harus sholat terus gitu apa? Posisinya di mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu di mana posisinya? Tapi kalau ini pengaruh saya kuat dari Mbak Juri nasihat ini. Ternyata saudara Mbak jawabnya itu Allah menfirmankan itu ada kronologinya. Saya tidak cipta jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepada saya. Itu ada kronologinya. Kronologinya itu gini. Jadi, ini keadilan Allah, saudara. Allah itu membuat sorga, membuat neraka. Dilala yang menjadi penghuni sorga, itu oleh Allah berkabar itu manusia dan jin. Bukan malaikat. Malaikat sama-sama makhluknya Allah. Malaikat itu di sorga malah pelayan. Di neraka juga pelayan. Nah, tapi kok manusia dan jin yang dikodir Allah dicipta menjadi penghuni sorga, tapi disediain neraka. Jadi ada namanya Emir Ruzikyani, kapling di sorga ada, Emir Ruzikyani kapling di neraka ada. Kok dilala kok manusia dan jin gitu loh. Nah, terus terus dengan keadilan Allah, karena makhluknya Allah itu billion, apa billion itu bahasa Indonesia nih? Apa? Billion itu apa? Dure juta apa? Miliar. Nek dure miliar. Triliun. Terus pokoknya enggak terhingga lah, kita enggak bisa, hanya Allah yang tahu. Itu makhluk-makhluk itu ya. Maksudnya dengan keadilan Allah, kok ya manusia itu yang dimasukkan surga, ya jin yang dimasukkan surga, kok tidak yang lain-lain? Nah, dengan keadilan Allah itu, Allah menguji, mengetes. Ujian yang terbesar, saudara jemaah, untuk iblis, untuk jin itu adalah ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ujian terbesar itu. Tetapi itu keadilan Allah. Ada yang ini berusaha gue sih tak uji nisa tak apa gue. Soalnya surga itu ya hanya untuk orang yang taat kepada Allah. Wa'idhkulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Qala aba wastakbaru. Ah. Illa iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Saya perintahkan waktu itu para malaikat. Ini kalimat yang sebenarnya saya memerintahkan para malaikat sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Sebenarnya dari kalimat itu sebenarnya Allah memerintah malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi, saya memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Mereka sujud, yang tidak mau sujud, iblis. Ayat ini saudara jamaah, berarti iblis itu bukan kok malaikat, bukan. Iblis itu asalnya jin. Karena tidak mau sujud, Allah menyebut dia iblis. Jadi iblis itu nama julukan. Kalau mau tahu dalilnya iblis itu jin, surat Kahfi ayat 50. Kana minal jinni fafasaqo an amri robbi. Iblis itu adalah golongan jin yang tidak mau taat kepada Allah, langsung Allah menyebut dia iblis. Kayak asalnya orang biasa. Nyuri, nah sebutnya itu pencuri atau maling. Ngambil barangnya orang sampai orang enggak kerasa. Pencopet. Jadi itu makhluknya jin, tapi nama predikatnya iblis. Lah terus Allah tanya, qolama mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, kena apa awakmu itu kok? Kenapa kamu itu saya perintah, saya yang perintah, saya suruh sujud ke Adam kok? Kamu enggak mau, itu apa sebabnya? Apa jawabnya? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis itu jawabnya, ya Allah, saya enggak mau sujud ke Adam itu, saya kan lebih baik dari Adam. Saya engkau cipta, engkau mencipta Adam dari tanah, saya engkau cipta dari api. Saya engkau cipta dari api, Adam engkau cipta dari tanah. Ya jemaah, jawaban iblis yang sombong ini, itu oleh iblis akan ditularkan oleh, apa akan ditularkan kepada anak Adam semua. Termasuk anak Adam yang ada di masjid ini. Kita ini kadang menjadi iblis-iblis kecil tapi dia gak merasa. Ana khairum min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang masuk masjid. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu. Jangan niru iblis. Orang itu masuk neraka itu ya gara-gara niru iblis itu. Suruh taat ke suaminya. Yang kerja saya kok. Yang berpenghasilan saya. Yang rambut saya. Suami saya itu gombleng hidupnya dengan saya. Well, itu urusan kamu. Tapi urusannya kepada Allah. Perempuan harus taat kepada suami. Kadang susah menerima saudara jamaah. Saudara jamaah, iblis ini masya Allah saudara. Pengaruhnya kuat sekali. Kadang kita meniru kelakuannya iblis, kita gak terasa. Yeah. Jangan melupakan diri sampean saudara jamaah bahwa sampean ingin masuk surga. Jangan ditiru iblis. Kalau ingin masuk surga, biar orang itu lebih rendah dari kita menurut mata kita. Kalau Nabi bilang walau akan habasian, harus ditaati. Jangan menghormati orangnya, menghormati dakwaannya itu loh. Ayo jamaah, ya. Oke, enak aja. Kertas putih ya ini. Oke. Ini sejamaah, saya pakok ini. Saya pakai gini, gak apa-apa. Gak ada apa-apanya. Tapi, kertas ini saja maaf. Ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Wani zaman. Oke kok, wani juga. Nah, bes. Iblis sejarah jamaah. Dia habis itu terus Allah bilang gini, wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Kamu hari ini akan saya laknati sampai hari kiamat. Kalau Mbak Judi menerangkan itu ada beberapa keterangan ya. Kalau Mbak Judi menerangkan itu, awakmu saiki tak siksa nganti dino kiamat. Langgo, kalau nanti di hari kiamat selesai, kamu kembali ke rumahmu. itu beliau membandingkan itu dengan bandingannya malaikat Harut Marut itu loh, yang dirupakan jadi manusia, tidak tahan uji, terus disiksa Allah sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat lepas jadi malaikat lagi, tapi tidak masuk surga, ya lepas jadi tugas malaikat lagi. Tapi dia bilang, qala ubirni ila yaumiddin, ila yaumi ba'atsun. Ya Allah jangan disiksa sekarang ya Allah, nanti aja kalau sudah hari kiamat saya disiksa selama-lamanya. Qala innaka minal munzirin. Ya wis nek ngono karep. Itu ceritanya iblis saudara. Tapi anak cucunya iblis itu masih seperti jin biasa, masih punya kesempatan bisa kembali ke rumahnya. Lah manusia saudara jamaah diuji oleh Allah. Waktu iblis enggak mau sujud, sudah diusir dari surga, tapi iblis masih bisa berkeliaran di surga, tapi bukan sebagai penghuni surga. Allah menguji manusia itu, jangan mangan buah ini. Buah ini ya jamaah-jamaah saya bilangin ya, jangan ngomongin bahwa itu buah khuldi. Yang ngomong buah khuldi itu iblis saudara. Qala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Jadi iblis itu Nabi Adam ya, diuji oleh Allah, jangan makan buah ini, kamu akan keluar dari surga. Tapi iblis saudara jemaah mengaruhinya. Itu dicontoh manusia-manusia zaman sekarang sampai hari kiamat. Iblis itu ngomong ya, kalau di sarahnya itu iblis itu ngomong, saya ini 2000 tahun di surga. Saya tahu rahasianya Allah. Allah ngasih kamu surga ini setengah hati. Rahasianya jadi buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu gak akan bisa diusir oleh Allah. Secara jarabil khuldi dia bilang. Tapi kalau kamu gak makan, anytime, sewaktu-waktu Allah akan mengusir kamu. Hari-hari dia omongin gitu saudara. Jadi omongannya dibalik. Allah ngomong, kamu kalau makan buah ini, kamu akan rusak. Kamu akan keluar dari surga. Tapi iblis dibalik omongnya, kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal di surga dengan segala argumennya. Saya 2000 tahun di surga ini. Saya tahu rahasia surga. Saya tahu juga Allah ngasih saya itu surga setengah hati. Sama dengan kamu. Rahasianya ada di buah ini loh. Tiap hari digituin saudara. Akhirnya makan, keluar dari surga. Saking inginnya tinggal di surga sampai keluar dari surga. Wes. Terus gini, iblis saudara jamaah, ya, pengaruhnya kepada Nabi Adam, rayuannya kepada Nabi Adam itu dipakai sampai hari ini. Saudara jamaah, perbedaannya iblis, ini prinsip sekali ya, perbedaannya iblis dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu bunyinya fatalaqo adamu mirrobihi kalimatin fataba alai. Jadi gini loh, kalau ngelihat ceritanya kan tragis ya, kenapa si iblis itu kok seolah-olah skenarionya itu harus masuk neraka, kalau Nabi Adam skenarionya harus masuk surga. Jadi jamaah, Allah itu memberi pelajaran ke kita ya. Iblis itu keluarnya dari surga karena kesombongan. Iblis keluarnya dari surga karena kesombongan. Qala ana khairum min. Dan Nabi Adam dan istrinya keluar dari surga itu bukan karena kesombongan, karena saking pinginnya tinggal di surga sampai berani melanggar. Makanya Allah memberi kesempatan fatalaqo adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Ini kita saudara jamaah di sini hati-hati yo nggih. Di dalam jamaah ini kalau kita pelanggarannya itu karena kesombongan, meremehkan, itu biasanya tobat itu wangen terus. Jadi saudara jamaah sudah tahu kan ya, jadi perbedaannya kenapa iblis kok masuk neraka dan kayak skenarionya masuk neraka tapi Nabi Adam kok masuk surga, pelanggarannya beda saudara. Iblis keluar dari surga itu karena kesombongan. La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqal habatin aw mithqal dzarratin min kibrin. Dia akan bisa masuk surga orang yang di hatinya itu ada kesombongan. Sedikit pun. Nah itu. Nah, Nabi Adam keluarnya dari surga bukan karena kesombongan, karena saking pinginnya di surga sampai melanggar. Nah, ini nasihat besar dari Allah saudara jamaah. Jangan kita di dalam jamaah ini keluar jamaah gara-gara atau bledong atau mulus gara-gara kesombongan kita. Saya tahu ya, boleh enggak nyeritakan ya. Maksudnya ada salah satu jamaah yang keluar tahun 79 saudara. Itu tahun 74, 75 sampai 76 itu ngaji dengan saya. Tapi proses ngajinya dia, ini ya diinget-inget sampai dia keluar dari jamaah itu asalnya gini. Proses ngajinya itu orang belum mengaji hadis besar tuh dia udah cari sampai Ibnu Katsir dibaca sampai habis sama guru, salah satu gurunya Bapak Ica Mubin, Bapak Ica Mustiq itu datang ke Badul Manan, mangkul Muslim, mangkul Ibnu Katsir dibacain sampai khatam semua. Terus di kelompok setiap ngaji mesti ngentahin balik terangan kayak ngunung, bukan keterangannya itu, keterangannya begini. Mubalek kayak gini kok ditugasin. Ini kalau fatwa keterangannya salah kan jangan fatwa salah. Ini yang nanggung siapa? Piye? Bagaimana maunya tak mubalek pinter? Wong sing dikirim nang pondok itu ya, kalau sekolahnya putus, kalau di rumah nyurian, kalau nggak bisa masuk SMA favorit, baru dikirim pondok. Jadi ngirim gaplek kok kan jadi bolu bersaudara. Nah sementara kalau anaknya pinter, anaknya cerdas, di sekolahnya udah jadi dokter, jadi insinyur, jadi SH, jadi opo, nanya kok gak dijadikan mubalek. Ini nanti kalau udah jadi dokter biar membelani jamaah, kalau udah jadi pejabat biar membelani jamaah. Saudara jamaah angkatan saya yang ngomongnya gitu-gitu itu, setelah jadi pejabat ini malah jadi lamutan tersebut. Dulu itu cita-citanya membelani jamaah, tapi malah jadi bebani jamaah. Sambung jaluk ditekami. Saya kan kapolsek. Saya kan kapolres. Ini kan saya pejabat, gampuni jamaah sini. Tapi gak tahu sambung. Ini kan jabatan ini lebih penting. Jadi kalau bisa saya disambung di rumah lah. Di parani nulis gak metu ini balik. Ini balik lagi kayak uang nagih hutang. Jangur. Saya ngelihat sendiri nih selama tugas saya itu seperti itu melihat itu. Masya Allah. Kalau adik saya Burhan almarhum itu balas gak seneng. Bias. Dari asal dari jamaah biasa. Jadi uang sugih boleh kayak ngono. Dalilnya Allah Burhan itu keras saudara. Wa ma'alaika alaya zakat. Ngeramut yang ada aja susah apa? Kelalaan. Kenapa yang ngeramut orang gitu? Lama itu gak jamaah itu, jamaah gak bukan bubar saudara. Rumah ini sama-sama yang pinter-pinter, yang pejabat ini gak usah ngalem-ngalem bro saudara. Oke. Sama ngalih jamaah tetap jalan bro saudara. Yang pejabat-pejabat ini loh, yang berjamaah, rumah pejabat, rumah sopong suki, rumah sopong kastur, bro itu. Nek ngomong ini, untungnya masih duduk nanggir. Terus di jamaah itu jaluk sih disambung dari jamaah. Saya mah kalau Abdurrahman itu dalilnya pokoknya wama alaika alaya zaka mas ngomong itu masih ke jamaah, jamaah gak bakal bubar. Ya tapi tetap kudu dirambut, ya sebenarnya dirambut di aneh mas. Ngeramut jamaah sih gelemai sih kubuk api ini gak kurang-kurang waktu bro saudara. Ya sing kenean gak usah mangkel bro saudara. Biasa panjeni dikenei berhulurnya lo. Aku juga dilapuri sopo-sopo berhulur. Mana itu sudah di mana-mana ada Qurannya ada ya berhulur. Quran nenek berhulur. Bismillah. Alhamdulillah. Memenangi ngantuk apa meratek nawan. Alhamdulillah jajah temulau kero jajah ma balik mana ini yang saya ceritain yang keluar dari jamaah tadi itu akhirnya keluar saudara jamaah karena apa? Sombong istihza kepada jamaah ngeremehno. Rumongso pinter dhewe. Nonton. Wis, kok iso sampai owah terus lho. Balik mana iki? Balik mana? Sejamaah setelah iblis dan Nabi Adam itu jin sak grupnya dan Nabi Adam keluar dari surga itu akhirnya Allah mengusir. Ini sudah jadi skenarionya Allah saudara ya. Dan saya ceritain supaya sampean ngikuti gitu loh. Akhirnya Allah mengusir jin dan manusia itu dari langit sana ke dunia. Kulnah bitu minha jami'a. Tapi Allah ngumumin fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi Allah ngomong kepada manusia dan jin waktu, hei kamu, saya usir ke dunia. Lah nanti di dunia kalau ada petunjuk saya umumin, itu firman Allah. Siapa saja yang bisa mengikuti petunjuk itu, dia akan masuk surga. Gak usah takut, gak usah khawatir, akan kembali ke rumahnya yang asli. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, rumah kita yang asli itu adalah surga. Kita ini penghuni surga asalnya satu jemaah. Nah, kita ditaruh di dunia ini oleh Allah untuk dilihat siapa yang bisa mengikuti petunjuknya Allah, dia akan masuk surga. Liya beluakum ayyukum ahsanu amal. Jadi saudara jemaah, dunia ini kalau bahasa kerennya, ada hadisnya ada nih jemaah. Bahasa kerennya itu dunia ini adalah correction center, lembaga pemasyarakatan surga bagi orang iman. Dunia ini. Bahasa kerennya itu lembaga pemasyarakatan surga. Dunia adalah penjara bagi orang iman, di penjara untuk diperbaiki kelakuannya. Coba penjara itu saudara. Penjara itu kalau bahasa Inggrisnya itu correction center. Asalnya manusia biasa, terus kelakuannya jelek, dimasukin di penjara, namanya bukan penjara, tapi lembaga pemasyarakatan. Diajarin supaya jadi orang baik, gini, gini, gini, gini. 5 tahun, asalnya, kok baik dikasih diskon, apa namanya, remisi 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya asalnya 5 tahun bisa jadi 3 tahun dikeluarin. Kita ini saja mah, oleh Allah taruh di dunia ini sebenarnya aslinya diperbaiki supaya kita ini punya akhlak seperti akhlaknya ahli surga. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, liutammima sholihal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan baiknya budi pekerti. Jadi ya jamaah, kalau sampean mau tahu jawabnya saudara jamaah ya, kenapa kita harus ibadah? Ibadah itu saudara jamaah ya, ini jawab yang paling menurut saya paling harus garis bawahi ya. Ibadah itu sebenarnya adalah alatnya Allah untuk membentuk kita menjadi manusia yang baik lahir dan batin, supaya bisa masuk surga sama dari neraka. Ibadah adalah alat yang dibuat oleh Allah untuk membentuk manusia ini supaya baik lahir batin, sehingga pantas masuk surga. Segala aturan ibadah itu begitu. Ayo kita buktiin saudara jamaah, masih punya 1,5 jam. Kira-kira kuat gitu baru 1,5 jam ya. Kalau kemarin kekuatan kepada kita semua. Saya ini sebenarnya udah ngomong untuk priang-priang-priang saudara, tapi insya Allah masih bertahan, sampai besok masih bertahan insya Allah. Nonton gak ya? Hah? Oh iya, diajak pusat. Tenang aja nih, itu urusan lain itu saudara. Interview, gak usah interview, apa interview baru. Inter Milan. Oke. Okay. Terus gak ya? mana tadi? Ibadah. Nah, kita buktiin ya, saudara maaf. Menurut mangkul saya sejamaah ya, dari ini dari Mbak Juri saudara. Manusia ini, ibadah itu, membentuk manusia itu ada lima hal. Jadi ibadah membentuk manusia itu, baik lahir batin itu ada lima hal. Yang pertama adalah dibentuk supaya baik dan benar angan-angannya. Angan-angan. Yang kedua, supaya baik dan benar cara berpikirnya. Yang ketiga, supaya baik dan benar hatinya. Yang keempat, supaya baik dan benar lisannya, omongannya. Yang kelima, supaya baik dan benar keadaan lahiriahnya. Jadi saudara jemaah, kemasan ibadah, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bersuami istri, beranak, bermantu, bercucu, aturan main yang dibuat oleh Allah itu sebenarnya kita itu supaya punya angan-angan yang baik, punya cara berpikir yang baik, baik dan benar ya, punya hati yang baik dan benar, punya lisan yang baik dan benar, terus punya apa? Keadaan jawarih, keadaan lahiriah yang baik dan benar. Itu semua poinnya ibadah ada di lima besar ini. Angan-angan saudara ya, ini di kadang ya di jamaah ini sangat jarang dibahas, tapi sekarang saya bahas. Kalau di hadis itu bunyinya kitabul amal, kitabul amal, catatan tentang angan-angan, bab kitab tentang angan-angan. Lah kitab Bukhari sampai ada kitabnya saudara, tapi kita jarang mempelajari. Saudara jamaah, kelihatannya angan-angan. Kalau Muawiyah ngomong itu, iyyakum wal amaniyal lati tudillu ahlaha. Kamu takutlah dengan angan-angan yang bisa menyesatkan si impunya angan-angan. Kalau di Quran, iblis itu merusak anak Adam ini ya dengan angan-angan. Wala umanniyannahum. Ya kan? Fala udillannahum, fala yubattikunna adhanal an'am, seterusnya itu. Terus di surat Hadid, wa ghurrakum al-amaniyah hatta ja'a Allah wa ghurrakum billahi ghurur. Kamu tertipu oleh angan-anganmu. Jamaah sadar enggak sadar ya, kita semua ini diperbudak oleh angan-angan. Iblis saudara jamaah yang membuat iblis itu merusak kita dari angan-angan itu contohnya begini. Saya kasih contoh. Ini contoh orang itu harus bisa mengontrol angan-angan. Seorang laki-laki melihat seorang perempuan. Laki-laki bujang melihat perempuan. Atau ya udah punya istri melihat perempuan. Perempuan itu sudah punya suami. Cantik, sopan, elegan, ke suaminya hormat, ke anaknya kasih sayang. Itu ngomong ya, masya Allah beruntungnya suaminya. Pertamanya gitu. Perempuan kok ya baik begini, ya aktif, ke suaminya ya hormat, ya cantik, ke anaknya kasih sayang, ngomongnya sopan. Terus kepada laki-laki itu enggak apa jenenge? Kepada laki-laki lain itu enggak apa jenenge itu? Jelalatan bahasa Jawane itu enggak gatel wong lho ya toh. Wis pokoknya itu orang tuh melihat tuh salut saudara. Terus ngomong betapa beruntungnya laki-laki ini. Diangen-angen. Tapi jalan terus. Terus akhirnya, wah, betapa bahagianya saya ya kalau punya istri seperti dia. Tuh, kalau gak dikontrol ini udah mulai bahaya, saudara. Terus, wah, seandainya dia jadi milik saya bagaimana ya? Terus, gak disetap rehur. Kapan bojone kelolotan sendok tak apa kecebit lawang mate tak apa ngono. Jadi akhirnya terus akhirnya kayak siapa? Harut marut itu. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Akhirnya belajar ilmu supaya gimana orang ini bisa pegatan. nggak bisa dengan omong ya, dengan itu nggak bisa dengan ini, akhirnya sampai bertindak sihir, saudara. Itu asalnya orang tidak bisa mengontrol angan-angan. Jadi kita ini, saudara jemaah, hati-hati, kita ini diperbudak oleh angan-angan. Saking pengen punyanya harta, saking pengennya punya rumah, saking pengennya punya bisnis, halal haram gak peduli, dilabas saya. Asalnya apa? Angan-angan, saudara. Kita harus bisa kontrol angan-angan kita. Contoh satu lagi ya tentang angan-angan ya. Ini sampai terjadi asbabun nuzul, laki-laki dilarang menggendong anak kecil yang ibunya bukan mahramnya. Jadi di satu daerah di sana di Jawa Tengah, saudara, beliau bilang di satu daerah Jawa Tengah itu ada kelompok, ada mubalek, mudah-mudahan nggak di sini orangnya ya. Ada mubalek itu yang imam kelompoknya itu sakit sampai lebih dari 3 bulan, saudara. Lah mubaleknya ini bilala orangnya ganti. Anaknya imam kelompok itu 4 apa 5 gitu. Setiap habis asar itu dicandak, dimandiin, diiniin, terus yang gede-gede diajarin ngaji. Itu, saudara jamaah, istrinya imam kelompok ini, angan-angan tuh sampai gini lah ya, mas mubalek ini bukan anaknya, kok ya buati, masya Allah. Dan nih ya kalau punya suami seperti ini, jadi gak pernah dilakukan suaminya itu sampai, terus akhirnya, wah mubalek ini kayaknya jatuh cinta dengan saya deh. Izin, saya ingin diceraikan dari suami saya. Maksudnya dia supaya bisa menikah sama mubalek itu. Padahal mubalek itu, saudara jamaah, seumpama itu jadi cerai, saudara, belum tentu dia mau. Sopo atur rabi wong sing anak ilimong nolong. Soalnya rabi biasanya golek sing gak pengalaman, gak bakal ada orang bujang mencari istri yang sudah pernah melahirkan 7 kali, yang sudah enggak kan. Tapi kalau jadi manajer apa itu biasanya ya mencari berpengalaman 10 tahun di bidang ini itulah. Itu manajer. Tapi nih istri biasanya sing golek sing gak pengalaman. Gimana bang Gil? Aiko. Aduh. Gini aku nyemoni supaya ndak punya mengantuk. Jadi angan-angan, saudara jamaah, sampai kalau Muawiyah itu ngomong ya, iyyakum wal amaniyal lati tudillu ahlaha, itu aslinya in general angan-angan itu kamu harus takut dengan angan-angan. Makanya saudara jamaah, Allah ya toh juga ngontrol kita punya pikiran yang baik, jadi cara berpikir yang baik. Jadi dari angan-angan jadi pikiran. Cara logika yang baik itu gini, cek, gimana sih logika yang baik itu? Kalau definisinya, saudara, berlogika yang baik maksudnya itu kita harus bisa mengalahkan logika kita dengan kebenaran Quran Hadis. Itu tok sebenarnya aslinya. Kalahkan logikamu dengan dalil Quran Hadis. Sehingga nyaut-nyaut sama merungok noe bersuluh. Kalahkan logikamu dengan dalil Quran Hadis. Saudara ya, logika itu contohnya gini loh. Bagi waris itu loh. Bagi waris itu kan, kalau orang suka logika, saudara, lah iya ibu sing rambut sampai gede kok mau oleh 1/6 kalau punya anak, lah anaknya laki-laki kok malah separuh. Kalau anak laki-laki malah dapat habis, kalau perempuan kok dapat separuh. Terus lah iya anak laki-laki kok dapat 2 bagiannya perempuan. Itu kalau kita pakai logikanya manusia, sudah sama kita nggak gaduh. Ini kita ewes kau kesel nggak sih? Eh, sama kesel apa dereng? Terus gini, kurung mari. Ya. Kena logika ya, lur. Saya jamaah. Berikutnya adalah hati. Jadi kalau kita ingin masuk surga, saudara jemaah, harus baik angan-angannya, baik dan benar angan-angannya, baik dan benar logikanya. Enggak saya panjang-panjangin saudara. Sebenarnya harus masuk banyak sebenarnya. Sekarang itu hati saudara. Kita kalau pengen masuk surga, syarat mutlak ini hatinya harus baik. Cuman ngomong baik ini saudara jemaah, saya sudah mempelajari lama. Belajar dan saya sujudin saya doain sejak saya SMP saudara. Saya sampai tangan gini loh, saya hitung gini. Ya Allah berilah saya ini hati yang bersih, hati yang takwa, hati yang khusyuk, hati yang tawadu, hati yang tawakal kepadamu, hati yang pasrah, hati yang selalu syukur pada nikmatmu, hati yang ridho terhadap hukum-hukummu, sabar terhadap cobaan-cobaanmu, berilah saya jalan keluar yang baik dan barokah. Ya Allah berilah saya ini hati yang selalu husnudzon billah, hati yang pemaaf, hati yang bisa menerima keadaan-keadaan, bisa menerima kekurangan-kekurangan orang, bisa memaafkan. Saya doain sampai gini saudara. Itu saya maksimum 35. Padahal definisi hati ini sampai 100. Nah kita kadang-kadang mengabaikan ilmunya hati. Padahal Nabi bilang hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Ingatlah di hati, di dalam badan ini ada segumpal darah. Kalau baik, baik semua. Kalau buruk, buruk semua. Itu adalah hati. Saya berjamaah ya. Hati ini karena saya mangkul sudah lama dari Bajuri tahun 76, 77 itu. Saya itu, yang saya konsentrasikan itu saya punya hati yang baik. Maksudnya doa. Doa bahkan pernah dulu gemeru 91 itu saya mangkulin doa, tahu ya? Doa hati itu ya Allah belasannya hati yang baik, hati yang bersih, hati yang takwa, hati yang khusyuk, hati yang tawadhu, hati yang hendak asor, hati yang pasrah sembelih pada musuh terhadap nikmatmu, sabar dalam jalanmu, bisa menerima hukum-hukummu. Karena Allah bilang apa? Malam yardu ala qalbi, walam yasbir ala balai, walam yashkur ala namai, fal yakhruj bainas samai wal ardh, wal yatu perban sulai. Itu kadang kita cuma rutahin gitu ya, tapi gak ditungani bersungguh. Saya doa saudara, yang jadi nasihat itu jadi doa saya. Saya mangkulin ini. Jadi nasihat, lima bab, ini saya doa ya Allah. Biasanya bisa tetap mengerti, ngaji kurang hati, mengamalkan kurang hati, membela kurang hati, sambung jamaah, saya dan keluarga saya biasanya. Ada 4 kali keimanan, ya Allah biasanya ini bisa selalu doa, menjaga keimanan, takdim, bisa selalu syukur, ya Allah bisa sungguh-sungguh. Dengan apa bersilut? Urusan hati ini ya, harus kita pelajari, karena hati itu ya, Masya Allah, hati itu kalau para imam besar ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu mengatakan bahrun la sahilalah. Mempelajari ilmunya hati itu sama dengan mempelajari lautan yang tidak ada, tidak tahu tepinya, tidak tahu dalamnya. Seluas samudra yang tidak bertepi. Lah, kita poinnya harus punya hati yang baik. Hati yang bersih, hati yang pasrah, hati yang tawakal, hati yang pemaaf, hati yang tidak pendendam. Oke? Dipelajari ilmu ini, terus didongani, dipraktekno. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala man sholta wa satrusnya. Kentekan saya ini ya Allah bisa syukur kepadamu. Itu kerjaannya hati saudara. Asalnya dari sini. Terus juga belajar ya jamaah. Ini saya tulis dalam Generus Cabi Rawit Kediri waktu saya diperintah Bapak Imam tahun 2008 itu. Saya tulis, kita juga harus belajar mengetahui apa sih hati yang buruk itu. Yang paling top saudara, hati yang buruk itu adalah meragukan kebenaran. Yang paling atas. Jadi orang munafik itu di hati saudara, permainan hati itu. Badannya di jamaah tapi hatinya di luar jamaah, itu orang munafik. Hati-hati saudara jamaah ya, kita jangan sampai fisik kita di jamaah tapi hati kita di luar jamaah, itu munafik itu. Selalu pendendam, enggak syukur, enggak bisa minta maaf, enggak bisa menerima kesalahan orang. Ya toh, hati yang wangkot, yang kasar, yang keras. Hatinya orang munafik semua itu. Jangankan jangankan benar saudara. Salah aja enggak mau minta maaf. Itu orang munafik. Tapi kalau orang iman, jangankan salah, benar aja berani minta maaf, itu orang iman. Para sahabat saudara jemaah takut sekali dengan kemunafikan. Saya menjumpai lebih dari 30 sahabat di dalam hadis Bukhari diterangkan. Saya lebih menjumpai dari 30 sahabat yang paling solid. Mereka itu selalu takut kepada kemunafikan. Karena apa? Wala ya'manahu illa munafiqun. Enggak ada orang yang merasa aman dari sifat munafik kecuali orang munafik yang asli. Tapi kalau orang iman, orang jemaah itu jemaah selalu takut sifat munafik itu. Tapi orang munafik enggak pernah takut dia sifat jadi munafik. Munafik itu adanya di hati, saudara. Meragukan kebenaran, enggak bisa terima dengan jemaah, enggak bisa minta maaf, dimintai maaf gengsi. Enggak mau tobat, enggak mau. Semua di sini. Nah itu. Nah iblis itu kesombongan asalnya dari hati. Wala ana khair min. Wis lu atine koyo ngono diomongno pisan, saudara. Nah itu. Kalau ingin masuk surga sudah jamaah harus apa? Yang pertama, angan-angannya baik dan benar. Yang kedua apa? Cara berpikirnya yang baik dan benar. Yang ketiga, harus mempunyai hati yang baik dan benar. Yang keempat, saudara jemaah harus punya lisan yang baik dan benar. Ini juga anu saudara ya, di Quran itu Allah mengatakan surat Al-Isra itu wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan innasyaitana yanzau bainahum innasyaitana kana linsani atuwwam mubina. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, ini berarti orang iman, supaya ngomong yang baik. Ini soalnya apa? Setan itu mengganggu yang zahubainahum inna syaitona kana linsani atuwa mubina. Saudara ya, belajar ngomong baik itu ada pelajarannya. Kalau zaman Bapak Haji Nur Hasan itu jamaah itu very strict. Apa very strict itu? Contoh ya, ngomong baik. Contoh, saya masih mengalami itu ya. Ada orang beli sarung, harganya insyaallah 2.000 cuman saudara. 2.000 apa 4.000 gitu, 2.000. Itu ngomong gini, iki regane sarung mung kok wapi men ngono. Iki regane 4.000. Langsung ngomong wae keblondrok. Nah, kamu itu apa keblondrok itu apa? Ketipu. Ini kalau beli dengan saya ini dapat 2 ini. Itu oleh Bapak Haji Nur Hasan dipanggil, "Eh, omongmu bosok men to." Itu omongan setan. Jamaah kalau ngomong, jadi ngomong gak usah ngono Rasulullah. Kalau udah bilang tadi kan udah bilang itu sarung kok baik harganya berapa? Dia bilang 4.000. Ya wes alhamdulillah kok baik sekali ya. 4.000 tapi baik. Matan Rasulullah. Aja kok wah keblondrok ketipu. Ini kok gak tipu. Itu kalau nanti yang beli itu mangkel saudara, jengkel. Lagi masih 10.000 gak tak tipu. Kan gitu ya? Dua gak jalur awakmu. Kan jalur gidalmu misalnya. Orang itu kadang kan seenaknya sendiri kan saudara jamaah. Kita saudara jamaah hati-hati ngomong, sak ngomong hati-hati yo. Ayo ibu-ibu ini ya dirasain ini ya. Ini omongan klasik ini. Ada seorang laki-laki atau suaminya atau keluarganya atau tamu ngomong, sebenarnya makanan ini yang enak tapi gosong. Sebenarnya makanan ini enak, tapi gosong. Tapi dipangan aja bersama. Tapi ngomong, jangan ini makanan enak, tapi gosong. Tapi dipangan aja. Terus coba dibalik, saudara. Sebenarnya makanan ini gosong, tapi enak. Mana yang enak dari dua itu, saudara? Yang enak yang mana? Yang depan apa yang belakang ini? Yang belakang. Sebenarnya makanan ini enak, tapi gosong. Satunya, sebenarnya makanan ini gosong tapi enak. Itu ibu-ibu saudara kalau dengar yang kedua ini saudara jemaah, awas. Iya tadi saya itu kebelet kencing, saya tinggal kencing. Oh iya tadi hujan. Hati ini hasil ini bunga bro saudara. Gosong enak kok ngono bae gak gosong lho ya. Padahal sing kene sing seneng gosong-gosong ini lho ya. Apa itu menurut ya? Soalnya kalau ngomong yang pertama saudara, sebenarnya makanan ini gosong, enak tapi gosong. Itu yang masih ya jengkel. Nggak boleh protes, ini makanannya enak tapi gosong. Gosong-gosong kok batu kayak ngono. Jengkel dia. Ini protes saya tapi dipangan aja. Tapi itu harus hati-hati. Jos, kudu hati-hati ngomong. Kudu kancane lur. Loh, apa boleh? Lah wong ngene, apa boleh kuru ngene? Oh, kalian tak tahu lagi nih, apa ngomong ini persis? Why do you say that one, man? For what? What do you gain? Ngapain kamu ngomong gitu? Apa yang kamu dapetin dengan ngomong gitu? Lo ketemu temannya, assalamualaikum, wah, alhamdulillah, ketemu lagi ya, sehat, baik, gimana keluarganya sehat? Gitu, saudara. Ojo, sangat boleh tambah tua, no. Wes sewe nih tambah umur, kita tambah tua, kalau seluruh. Tapi apa ya harus ngomongin gitu, gitu? Terutama ngomong komentar ke ibu-ibu saudara, hati-hati bro saudara. Komentarin kudung, kelambi, baju, kocomoto, hati-hati bro saudara. Ada mas-mas yang belum rapi, yang sudah rapi, hati-hati komentar. Saya itu pernah jumpa penerobos kelompok gak disapa jamaahnya gara-gara salah ngomong sampai 3 bulan. Ngomongnya itu gini, mbak kok gak pernah kelihatan kemana gitu, maksudnya itu anu. Ya saya sakit ini 3 bulan. Lah maksudnya dia menghibur. Ya sakit tapi kok kelihatan gemuk ngono. Aku mau mangkel wong dadi ono gemuk mangkel terus lur. Tapi ini enggak sadar maksudnya itu sakit kok masih kelihatan seger gitu loh. Tapi ngomongnya oh, katanya oh sakit kok kelihatan gemuk. Kru gemuk gak sambung sampai 3 bulan terus lur. Soalnya perempuan itu ono gemuk itu mau mangkel terus lur. Masih lo ngomong juga no seksi, sawan ya lo ya. Ah sama ini bohong. Tapi seneng. Soalnya perempuan tuh dibohongin seneng saudara. Sama tambah huwayu, padahal yuk ayu baru tambah huwayu. Masa sih. Komentar perempuan tentang baju kudung, hati-hati prosedur. Saya sudah punya anak, sudah punya istri. Istri saya tuh kalau mau keluar anak saya ini ada perawannya sama. Kalau mau keluar nggak sabung ibu bukan pesta sabung. Itu yang dikeluarin kudung tuh jajar-jajar itu ya. Shred, cocok no kelambi ini disik. Shred, cocok no roki lah lho. Kalau istri saya tanya, pantas bang? Pantas, bener tau. Ada ngomong apa lho? Sesuai? Sesuai. Gue nggak kelambi ini ibu pantas lah. Sama ya, komentar bajunya perempuan, hati-hati. Mbak koyo setopang, jangan sampai. Jangan sampai ngomong, wah, mbak pantesnya, baiknya, bajunya, wis menutup aja terus dong. Masih wis, udungnya wis menceng, roke menceng, sama ngomong patas semuanya terus dong. Soalnya apa, perempuan dihituin seneng loh. Mau keluar tuh mikirnya ya, sepatunya, tasnya, bajunya, jam tangannya, cincinnya itu harus pas itu saudara. Sing duwe, nek sing duwe sapa to petu balor. Tapi umumnya pada duwe kabeh terus lur. Jadi terutama ya kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada saudara, jangan gojloki. Perempuan tuh paling enggak bisa digojloki tentang baju. Sedih terus lur. Saya itu ya, saya ini bersaudara 3 laki-laki. Ini adik-adik saya perempuan di sini nih. 3 laki-laki, saya Abdurrahman Kamal. Waktu gede itu sebaya. Baju saya dipakai Abdurrahman, baju Abdurrahman pakai Kamal, baju Kamal saya pakai. Emak itu kalau beli ini itu seragam. Kuning enggak ya kuning kape, kaos siapa enggak apa kape. Kita enggak pernah protes. Terus si Uli ini sama Mbak Yunya yang di Malaysia itu sama kalau dibeliin baju mesti protes. Kalau enggak sama, kok itu lebih baik. Kalau sama kok sama sih kayak yatim loh. Setelah kecil dulu nggak tahu ingat apa enggak ini gitu. Terus saya itu protes mak, ya beliin yang itu sembar apa tuh iki angel awakmu yang berdiri kok harus nggak tahu protes soalnya kita ya melana nggak mikir terus pokoknya dikasih kaos gawing nih loh. Kalau perempuan lain dikasih kaos loh itu loh disi duit roknya apa enggak duit bedinya apa enggak loh. Tapi setelah saya kenal dengan perempuan, saya ngomong ke mak, mak, ternyata laki-laki sama perempuan itu beda, mak. Wis seru aku jane. Nyaut apa gak ini, bener? Nyaut apa gak ini, ibu? Setelah saya kenal dengan perempuan itu, ya, waktu SMA itu, saya ngomong, mak, ternyata perempuan sama laki-laki itu beda, mak. Kalau Uli sama Amun itu minta itu, ya. Beda kan, ini laki-laki dikasih apa aja dipakai, kalau perempuan enggak. Sudah tahu saya. Oh, tiba-tiba serem, mak, tiba-tiba. Perasaan saya jagoan, saudara, tiba-tiba. Seru aku, leh, no. Tadi mak ya mau waksong gak iklam di anak itu. Astagfirullahaladzim. Contoh lagi ngomong ya. Ngomong kudu hati-hati baru lagi. Bu, anak sama ini bu, ayu tapi pesek. Coba dibalik ya. Bu, anak sama itu pesek tapi ayu. Enak nanti baru seluruh. Enak nanti baru. Sing keri, sing kerungu, lalu nek kerungu bu. Ayu, wis langsung nang jeding baru. Wah. Padahal sini ya pesek temen baru. Sebenarnya anak sama itu ireng tapi manis. Dibalik kalau sebenarnya anak sama itu manis tapi ireng. Wah, itu salah borok baru pemuti di. Jadi ngomong saya ngomong sih hati-hati bersuara, okay? Hati-hati betul dengan perempuan. Lah kita dengan laki-laki juga gitu, apalagi dengan senior, apalagi dengan itu. Jangan ngomong sama nggak boleh kita tawek ini sih. Jangan ngomong gitu saudara, nggak baik begitu itu. Wis suwe nek wong umure tambah iki tambah tuwek. Tapi ngomong alhamdulillah cak sampean ya. Kalau paling sehat, awet ya, mudah-mudahan lo paling apa? Tetap jamaah sampai ajal mati masuk surga sampai di neraka. Semono tok prosedur. Aja cak maruk sampean nek umure tambah tuwek wis suwe cak maruk nduwe putu prosedur ya. Tuwek wis pancet tapi enggak usah diomongin gitu. Jadi belajarlah ngomong yang baik. Nah, orang Jawa, orang Indonesia ini kadang-kadang senang kalau temannya jengkel. Senang ini gojol-gojolokan. Nah, ada tuh dihilangin, saudara. Kalau menyakitkan hati itu, kita nggak terasa masuk neraka itu. Berapa? Sabaina khorifan. Kalau pengen jadi ahli surga, harus punya lisan yang baik. Di surga sana nggak ada orang yang ngomongnya jelek. Illa qilan salaman salam. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salama salama. Wa naiza'na ma fi qulubihim min ghil. Di surga sana tuh enggak ada orang yang hatinya buruk. Karena apa? Hatinya sudah dibersihkan oleh Allah. Di dunia ini sudah latihan hatinya bersih. Yang terakhir saudara jamaah yang nomor 50 buyar ini. Yang terakhir itu adalah keadaan lahiriah. Jamaah ini ya, kalau kita pengen masuk surga sudah jemaah, keadaan lahiriah ini juga diatur oleh Allah. Duwe rambut yo rambutan, duwe kuku yo rambutan, nek klambine yo klambine sing apik. Ahsinu libasakum wa rihalakum fa innakum tatufuna bainakum. Perbaikilah bajumu, maksudnya pakailah baju itu yang baik. Saumpama enggak punya buwek saudara jemaah, sederhana tapi bersih. Oskan fihi min watajamulan fi faqoh. Kalau kaya raya ya sedengan, kalau tidak punya jangan dipamerkan ketidakpunyaannya. Berhiaslah meskipun kamu tidak punya. Itu caranya orang iman. Jawari itu saudara jamaah, keadaan lahiriah ini penting. Penting saudara. Kalau batas minimumnya laki-laki itu auratnya udel sampai lutut, bawah lutut. Kalau perempuan semuanya harus ditutup. Itu juga diatur oleh Allah. Gimana? Nah, kalau bisa dalam keadaan suci terus. Bajunya suci, badannya suci, dan suci dari hadas kalau bisa. Lihat itu kerjaannya Bilal. Bilal itu protes oleh Nabi. Bilal, saya ini setiap masuk surga mesti kamu di depan saya, apa? Suara serampat sandalmu. Sebenarnya yang kamu lakuin ini apa sih? Apa Bilal jawab? Saya nggak ngapain apa-apa sih, Nabi. Maksudnya saya nggak merasa ngelakuin apa-apa, cuman saya tuh setiap kali apa batal itu saya selalu wudu. Terus setiap kali saya wudu saya selalu sholat 2 rakaat. Setiap saya adzan saya selalu sholat 2 rakaat. Keistimewaan menjaga kesucian lahir batin, suci dari hadas dan suci dari najis, saudara jamaah, surganya di depan Nabi. Nah, terus saudara jamaah ya, balik tentang ini basicnya ibadah ya. Ibadah itu ngatur 5 ini, saudara. Kalau mau komplitnya 5 hal ini, saudara jamaah, ada di mana? Di sholat. Contoh, ini contoh konkret ya. Contoh konkret. Sholat ini, saudara jamaah, Allah membuat sehari semalam 17 rakaat. Itu adalah sholat itu kalau secara ini ngomongin tentang poinnya mana dari ibadah ya, bukan. Sholat itu saudara jemaah ngelatih kita supaya baik lahir batin. Angan-angannya fokus di dalam sholat, pikirannya fokus dalam bacaan sholat di dalam sholat, lisannya, ngomongnya, ucapannya sholat, hatinya karena Allah betul, fisiknya harus suci, dirinya harus suci dari atas, tempatnya harus suci. Kalau sampean mendalami itu, saudara jamaah, sholat cuman gak sembarangan. Sholat kaosan, bolong pisan, kena cet prosedur, wale itu gak sunnah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Firman Allah itu, saudara jamaah, nek nang masjid pakaian sing pramono prosedur. Artinya mau sholat itu loh, ini bukan begini. Kalau mau sholat, berpakaianlah yang baik. Saya merobos di Korea itu, saudara jamaah. Saya salut banget, ini cerita aja ya. Di Korea itu di masjid itu dibikinkan rak sama dia itu, rak bagus gitu, ada baju-baju koko, baju yang bagus-bagus itu sama sarung bagus itu menyediakan ru'yahnya kalau sholat pakai itu. Ini apa gitu, dodol lah, bukan mas ya. Ini kalau teman-teman kita mau sholat di sini supaya pakaiannya ini bukan pakaian pabrik, jadi kita siapin pesan dari Indonesia, sarung bagus-bagus saudara sama. Jadi kalau ke masjid pakaiannya dilepas terus pakai baju itu untuk supaya bisa sholat. Ini praktek dalil. Well, cocok. Dalilnya memang begitu. Nah, saudara jamaah, ya. Kita ini oleh Allah dicetak, dilatih, ditempa hari-hari, saudara. Dengan segala cobaan, dengan ibadah, dengan itu aslinya cuma 5 itu, saudara. 5 besar itu. Angan-angan kita supaya jadi baik, pikiran kita supaya jadi baik, hati kita supaya jadi baik, lisannya supaya jadi baik, terus apa? Keadaan lahiriahnya supaya jadi baik. Nah itu, contohnya salah satunya sholat. Bersuami istri. Bersuami istri itu saudara jamaah, ya. Ini insya Allah besok kalau, tadi belum saya anu-anu, jilid 2 sebenarnya. Bersuami istri itu bentuk ibadah. Angan-angan kita, pikiran kita, hati kita diuji oleh Allah. Bisa enggak berangan-angan bahwa istri saya ini ya sudah, ini istri saya ini orang yang dikotori oleh Allah jadi saya, aku jadi istri saya. Terus selalu mikir, selalu mengangan, terus berpikiran yang baik. Istri saya ini adalah hasil doa saya meskipun bukan cinta saya. Ya seperti saya mungkin siang tadi saudara jemaah, kadang kita itu menikah kepada orang yang apa? Bukan cinta kita, yus meromro rapi yang dilalai sing dilamariku tadi keterima, padahal keterima ya kaget lu kok diterima sih. Akhirnya jadi istrinya wis. Jadi hubungan suami istri itu saja jamaah, hati kita harus bisa terima ini istri saya atau suami saya. Bisa syukur omongnya yang baik. Saudara ya. Kadang omongan ini ya. Ada salah satu Imam Masjidil Haram itu mengkhotbahkan begini. Allah itu perintah kepada Nabi Musa untuk ngomong kepada Firaun itu yang faqula lahum qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu berdua Musa dan Harun ngomonglah kepada Firaun dengan ucapan yang enak, layyinan, barangkali dia mau ingat dan takut. Ayat ini saudara jamaah, kalau dibandingkan dengan kita, ya bapak-bapak ini, mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu juga, ya bapak-bapak ya, Bapak-bapak ini lebih baik mana? Bapak-bapak dengan Nabi Musa dan Nabi Harun? Halo, jawabnya apa? Lebih baik siapa? Nabi Musa dan Harun. Terus ngomong ke istrinya, tingkatnya enggak setinggi, bukan, sampean tingkatnya enggak setinggi Nabi Musa dan Harun. Terus ngomong ke istrinya dengan kata-kata kasar, mengolok. Apakah istri sampean itu sedurhaka Fir'aun, saudara jamaah? Si sama itu perempuan iman, perempuan jamaah yang usaha untuk bisa taat ke suaminya, ngerambut anaknya, masak sabisanya. Well, kalau ngomong yang enak. Karena apa? Siapa sih yang lebih durhaka daripada Fir'aun? Fir'aun itu lebih durhaka. Perempuan-perempuan ini gak seperti Fir'aun, saudara. Mestinya kita bisa ngomong, kita tidak setinggi Nabi Musa. Kita di bawah jauh dengan Nabi Musa. Pokoknya mestinya lebih lembut kepada istrinya. Dan istri kita itu tidak sedurhaka, siapa? Fir'aun, kok ngomong istri yang enak, dek. Assalamualaikum. Ya, toh. Darling, diajeng, misalnya. Enak sih lo diajeng lo dan memedek kalau gitu. Nek darling motor railing kalau diajeng ngomong jengkang jengking ngomong jengkirut apa. Ya dek ngomongnya yang lembut. Gimana dek? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Gimana anak-anak? Telepon. Hei, kamu ini lawan gak tutup tuh anak ngomong bedu sih dah. Kecewa ini. Ngomong apa bucuri nyawon tak nyentak mulu. Assalamualaikum. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik mas. Gimana anak-anak? Si merungok naya dek merujuk. Nggih napa nggih, Lur? Ibu-ibu mau mandi telepon bojone ngono seneng napa mboten? Assalamualaikum, sayang, apa kabar? Oh, baik, gimana anak-anak? Sudah makan apa belum? Bagaimana? Eh, piye, Dik? Anake apa? Wis bagus sih. Ayo, mbok obati apa? Wis nang dokter apa guru? Saya sering dengar orang jamaah telepon ke istrinya gitu saja, Mas. Eh, tahu telepon siapa? Bojoku, Cak. Mbok sawu muntah sentak ngono, ya nek gak tak sentak kau dhek. Boyo kok seneng mbah bojone wedi kok seneng kok. Apa nek wis wedi terus juaguan. Podhewe. Coba saudara. Allah berfirman apa? Apa? Sing fala tabu alaihina sabila itu. Fa in ato'nakum fala tabu alaihina sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Jamaah, kalau perempuan udah taat, itu jangan digara-garai. Diomongi, "Dik, aku ayo lho, Dik." Ibu-ibu ya, ibu-ibu dengar kata-kata gitu itu enggak suka, Saudara. "Dik, aku ayo lho, Dik." Ibu-ibu ya kalau ada laki-laki yang mau gitu itu aslinya itu ceketer, laki-laki begitu itu. "Dik, aku ayo lho, Dik." Enggak usah takut. Soalnya apa? Biasanya ngono itu ngasil ini gawan nih. Sebenarnya pengen bodoh nih tau pak lor. Tapi gak boleh. Biasanya yang menang itu pak lor. Gak ngomong langsung ayuh mana ya lor. Ya lah. Hati-hati ambil bujur ini semenang. Tapi saya pernah ngomong begitu ke istri saya itu dibantah. Biasanya orang yang ramai itu gak wayu. Yang menang-menang ya. Enggak itu Abdurrahman itu. Wame istrinya tiga. Ya ya. Mau menang itu lor. Ya lah. Terus pernah juga istri saya itu ngomong, "Tengok tuh bang, kalau orang wayu ngomong Melayu saudara, kalau orang wayu itu wayu bitona itu api dalam sekam tuh bang." Hati saya ini, oh berarti bujukis rido nek wayu terang-terangan. Hati saya terus saya ngomong gini, "Lah kalau wayu terang-terangan bagaimana Nisa gitu?" "Lah kalau wayu terang-terangan tuh cari perkara itu bang." Oh, di bae mau itu ya pancet ae. Jadi nek pitona itu api dalam sekam tuh, nah ya jumpa itu meledak itu bang gitu. Oh, berarti kudu terang-terangan. Lah terang-terangan bi cari perkara itu bang. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya jamaah. Ya. Penjelasan tentang sholat ya, sholat yang lima hal tadi ya. Ada dalil ya, sholat dan semua ibadah. Ada dalil kan yang bunyinya gini itu ya. Idza ahsanal islamu idza ahsanal mar'u islamahu fa apa? Kutibat lahu hasanatun. fakulu hasanatin tudafu lahu bi asyram saliha ila sabi atim ya didifin ila masya Allah. Ya toh? Terus, jadi gini loh, di kitabul adillah itu, kalau seseorang sudah memperbaiki Islamnya, setiap melakukan kebaikan itu dilipatkan antara 10 sampai 700 sampai masya Allah. Artinya itu 10 itu saudara jamaah mutlak. Jadi setiap kita, kalau kita udah mengerjakan kebaikan, kita udah Islamnya udah betul, maksudnya kita udah Islam betul ini, setiap kebaikan yang kita kerjakan minimum oleh Allah akan dilipatkan 10 minimum sampai 700. Ini range, bisa menjadi 11, bisa menjadi 12, bisa menjadi 300, bisa menjadi 700. Setelah sampean mampu dasar-dasar ibadah ini saja jamaah ya. Orang sholat ya, orang sholat, sama-sama sholat saudara. Tiga orang sholat, ya karena Allah. Ya betul-betul sesuai. Itu tiga orang ini gak mungkin pahalanya sama. Mungkin satunya ya dapat cuma 10, satunya dapat 15, satunya sampai 700. Karena apa saudara jamaah? Karena intensitas lima hal itu di dalam sholat itu. Bisa gak angan-angannya di situ, bisa gak hatinya di situ, bisa gak mulutnya di situ, bisa enggak physically di situ. Kehusuannya itu loh jamaah. Salate poto yo rong rakaat tapi pahalanya beda. Makanya Allah berfirman tuh yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma. Derajat itu memang derajatnya beda saudara. Karena apa? Keilmuannya aja. Gitu. Terus dia konsentrate dan dia meniati segala ibadah ini saudara jamaah. Bersuami istri satunya pahalanya banyak, satunya enggak ada pahalanya bahkan dosa toh. Karena apa? Suaminya bisa kasih sayang, bisa bijaksana, bisa nasihat, istri-istrinya bisa taat, bisa hormat, lepas dia senang enggak senang, ini suami saya. Beda dengan sing siji ora bojoku sing gapleki, sing lan sing gede ngono bojoku yang gapleki. Gak timo gapleki ya toh. Apa meringkili lah apa lurus. Wes protes saya terus. Karena apa? Gak punya ini. Suami istri itu sejamaah ujian kita. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Semua kita ini jadi cobaan saudara. Ya? Bapak ibu cobaannya anak. Anak cobaannya bapak ibu. Saudara menjadi cobaannya saudara. Imam menjadi cobaannya makmum. Makmum itu menjadi cobaannya imam. Mubalek jadi cobaannya imam. Imam jadi cobaannya mubalek. Itu sudah biasa saudara. Karena sudah jadi firmannya Allah. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Beranak itu ya jamaah di Quran itu ujian hati. Ya kan? Ada orang itu punya anak perempuan. Matang kedua perempuan lagi. Pertama alhamdulillah punya anak perempuan, padahal pengen laki-laki saudara. Sekapa bos alhamdulillah anakku sehat, bujuku sehat. Matang kedua keluar perempuan lagi saudara. Masalah alhamdulillah kok perempuan ya. Matang lagi, golek lanang, golek lanang, golek lanang. Wis, ungkak mungkin dipotot, diopo, lor ya. Diring no, dijamuni, di asam basah, apa lor ya. Keluar lagi perempuan lagi, saudara jamaah, musinya alhamdulillah istri. Innalillahi, betul mana, ya. Ada orang gitu, padahal yang gak punya anak itu setiap dengar ada orang melahirkan itu, hatinya miris. Kalau diundang kayak kawan gak mau datang, karena apa? Gak diberi rezeki anak. Cembuya anak istirja, saudara. Punya anak laki-laki juga gitu. Laki-laki. Dungo, jaluk wedok. Gini apa yang kita ngerti? Sing metengan. Astagfirullah, kok yang meteng sih? Saya belur. Salah sandal lah yang meteng, saudara. Nah, sing gini dipotok, diongkek, dijongkir, diopo, gak meteng-meteng, saudara. Kadang kita juga agak enak. Tapi itu, bisa gak kita bisa nerima kodarnya Allah itu? Jadi kita ini di dunia ini oleh Allah diuji betul. Bisa enggak hati kita baik? Bisa enggak lisan kita baik? Bisa enggak angan-angan kita baik? Selalu husnul khotimah, selalu ngomong yang baik. Berperilaku yang baik kepada istrinya, kepada orang tuanya. Takzim. Jamaah, ini lima dasar ibadah. Ini yang menjawab kita kenapa kita harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini supaya baik lahir batin, supaya pantas masuk surga. Aturan semua saudara jamaah itu di lima hal ini. Mau haji, mau jamaah, mau bersuami istri, mau zakat, mau puasa, itu sebenarnya kontrol kita. Puasa itu ya jamaah, masalah. Kalau puasa itu pahalanya disimpan oleh Allah, karena puasa itu physically kita harus lapar, mulutnya nggak boleh ngomong gorok, nggak boleh mencela, dan nggak ada orang tahu pun kita harus puasa. Orang bisa puasa itu pahalanya top, saudara. Tapi puasa itu ujian besar bagi kita dari lima hal ini. Gak boleh angan-angan elek, gak boleh berpikiran sing elek, gak boleh punya hati yang jelek, gak boleh omong yang jelek, gak boleh punya tingkah laku yang jelek. Karena apa, saudara jamaah? Puasa itu ibadah yang bukan hanya lapar, semuanya harus dipuasain. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Kira-kira ngoten nggih. Jadi kalau bahasa kerennya itu, dunia ini sebenarnya ujian bagi kita. Penjara bagi kita, correction center bagi kita, lembaga pemasyarakatan surga bagi orang iman dunia ini. Mulai sekarang saudara jamaah, punyalah angan-angan yang baik dan benar. Nggih? Punyalah cara berpikir yang baik dan benar. Punyalah apa? Hati yang baik dan benar. Punyalah lisan yang baik dan benar. Punyalah apa? Keadaan fisik, keadaan lari yang benar. Ini bukan hanya bajunya, saudara. Tingkah laku kita, tindak tanduk kita, jalan di depan orang ya yang santun, ngomong ya yang santun, suaranya jangan ditinggikan. Itu termasuk jawari. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ngomong kepada orang yang dihormati, suaranya direndahin. Ngomong sama bapaknya, rendahkan suaramu. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wala ta'jaru inna ankara aswati la sautul hamir. Kumpulan paling barokah, alhamdulillah jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sesarnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.